Así yo cacaré, gustaba de lué, urusan beres kita cari sama-sama eh. Kakak su jaga nona dari dulu-dulu eh, janganlah kakak mundur jauh-jauh eh. Beta pun beres paham, kakak tidak salah, kakak tidak salah. Lebih baik kakak berdua memisah, karena dengan kakak saya rasa bahagia. Modal cuma cinta tak mungkin kau bahagia. Oke biar sudah lebih baik berpisah. Janji saya sudah ingkar, tapi kau yang saya gemar. Karena kau yang utama, cinta tak mungkin pudar. Saya sudah usaha, tapi mau bagaimana? Ortu bilang tidak jadi saya mengalah. Hari tidak marah, kakak jangan ingkar. Karena kita sejanji hidup sama-sama. Kakak sejari kain biar rumah besar. Hari kakak cinta jangan senyum kakak. Semoga semuanya terhibur.